سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masyaallah muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali. Yang telah kita baca dari kitab Al-Mulafaz Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang babi At-Taksib, yaitu orang-orang yang mendapatkan harta warisan dengan mengambil sisanya. Adapun orang-orang yang mengambil sisanya ini terbagi menjadi tiga, yaitu ashabatu bin nafsi wa ashabatu bil ghair wa ashabatu ma'al ghair, yaitu seseorang yang mengambil harta sisa dari si mayit dengan sendirinya yaitu al-qism awal, yaitu qala syekh hafizullah ta'ala al-qism awal al-ashabatu bin nafsi. Macam yang pertama adalah orang yang mengambil sisa harta warisan dengan sendiri, wa al-mujma'u ala irsihim minar rijal, yaitu kumpulan orang-orang yang mengambil harta warisan dari kalangan laki-laki, dari kalangan laki-laki, illa az-zawju wal akhu minal-um. Di sini ada perkecualian, kecuali suami. Karena suami walaupun laki-laki namun telah ditentukan yaitu dengan fard, yaitu setengah atau seperempat. Jadi walaupun laki-laki tidak bisa mengambil dengan sisa karena telah ditentukan. Setengah kalau ada anak, kalau tidak ada anak berarti seperempat. Ini suami. Begitu juga akhminal-um, yaitu saudara laki-laki seibu. Ini walaupun laki-laki juga tidak mengambil, tidak bisa mengambil sisa. Hanya terbatas kalau seorang, satu orang, yaitu seperenam. Seperenam. Bahwa arba'at asyara, sedangkan kumpulan laki-laki yang mengambil dengan sisa ini ada 14. Yang dua telah dikecualikan tadi ya. Jadi ini dua tidak masuk, yang sisanya ada 14, yaitu al-ibnu, seorang anak atau anak laki-laki. Tentunya anak laki-laki akan mengambil sisa seluruh harta warisan. Wa ibnul ibni wa in nazar. Golongan yang kedua adalah ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak laki-laki dari cucu laki-laki, anak laki-laki dari cucunya cucu, anaknya cucu ya, terus ke bawah. Tentunya nanti juga dengan syarat-syarat. Wal abu, al abu atau bapak ini juga bisa mengambil sisa seluruhnya. Wal jaddu min kibal ab wa in ala, dan juga kakek dari arah bapak, kakek dari arah bapak, bapaknya bapak ya, bapaknya bapaknya bapak, terus ke atas. Ini tak bisa mengambil sisa seluruhnya. Kemudian wal akhus syaqiq, saudara laki-laki sekandung si mayit. Saudara laki-laki sekandung si mayit juga bisa mengambil sisa hartanya. Wal akhu li ab. Kemudian selanjutnya saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki sebapak juga bisa mengambil sisanya. Sebagai perhatian, kalau saudara laki-laki seibu tidak bisa tadi ya. Ya. Perbedaan antara saudara laki-laki sebapak dan seibu. Wa ibnahuma wa in nazar, dan juga anaknya saudara laki-laki kandung dan juga saudara laki-laki sebapak. Terus ke bawah anak-anaknya yang laki-laki dari saudara sekandung dan saudara sebapak. Ini juga bisa mengambil sisanya. Wal ammus syaqiq, dan juga paman sekandung dari si mayit. Maksudnya sekandung dengan bapaknya ya. Bapaknya si mayit. Wal ammu li ab. Kemudian selanjutnya paman dari arah bapak, atau paman sebapak dari arah bapak. Wa in alau, ke atas dan ke atas. Wa abnahuma wa in nazala, dan juga anak-anak dari paman baik itu sekandung maupun sebapak dari si mayit. Maka anak-anak laki-lakinya ini bisa mengambil dengan sisa. Kemudian selanjutnya wal mu'tiku wal mu'taqatu. Wal mu'taqatu, laki-laki yang membebaskan budak atau perempuan yang membebaskan budak. Ini juga bisa mengambil harta sisa dari budak yang dimerdekakan setelah matinya. Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua. Al-Asabatu Bil Ghairi, orang-orang yang mengambil sisa harta si mayit tapi dengan orang lain, tidak bisa sendiri, tapi harus dengan orang lain. Wahum Arba'atu Asnafin, yaitu ada empat kelompok. Al-awwal al-bintu Fa'aksar ma'al ibni fa'aksar. Anak perempuan baik satu atau lebih, tapi bersama dengan adanya anak laki-laki. Ya. Anak perempuan, namun dengan adanya bersama dengan anak laki-laki bilghair, dengan yang lainnya. Kalau sendirian, tidak mengambil sisanya. Kalau sendirian nggak ada anak laki-laki, berarti berapa? Apa? Berarti kalau satu setengah, kalau lebih dari satu anak perempuan berarti 2/3 ya, tidak bisa mengambil sisa. Tatkala ada anak laki-laki otomatis berubah, anak perempuan menjadi menyesuaikan anak laki-laki, tidak lagi setengah atau 2/3 karena ada anak laki-laki. Akhirnya apa? Ngambil sisanya bersama dengan anak laki-laki. Anak laki-lakinya 5 misalnya, perempuannya 3. Perempuan 3 enggak bisa bertiga enggak, tapi bersama dengan anak laki-laki nanti dihitung kepala. Jadi istilahnya mengambil sisa harta si mayit, namun bersama dengan anak laki-laki, yaitu bil ghair. Dengan apa? Dengan yang terdekat, sama-sama anak ya. Asani yang kedua, bintul ibni fa'aksar ma'a ibnil ibni fa'aksar. Idza kana fi darajatiha. Yang kedua, bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit, baik itu satu atau lebih, bersamaan dengan ibnul ibni, yaitu adanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi kalau ada cucu perempuan, kemudian ada cucu laki-laki, sama-sama dari anak laki-laki, dalam satu derajat sama-sama cucu ya, maka ini bisa mengambil dengan sisanya karena ada cucu laki-laki. Sawa'un kana akhaha aw ibnu ammiha aw ma'a ibnil ibni alladhi huwa anzala minha idza ihtajat ila. Sama saja saudaranya itu adalah akhaha, saudara laki-lakinya, dua saudara laki-lakinya, atau dari anak laki-laki pamannya. Anak laki-laki paman si mayit, kemudian di sana ada cucu perempuan si mayit. Sawa angkana akhaha au ibnu amiha, ibni ibnu amiha. Baik itu saudara ya, saudaranya cucu laki-laki, saudaranya cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, atau dari anak paman dari cucu perempuan ya. Oma ibnil ibni, atau bersamaan dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang tentunya apabila membutuhkannya. Wa dalilu hatainil simfain mina asabah bil ghair qaulhu ta'ala. Dan dalil dari dua golongan ini, yaitu golongan anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, ini golongan pertama. Golongan kedua cucu dari cucu perempuan dari anak laki-laki bersama cucu laki-laki dari anak laki-laki. Firman Allah Ta'ala, yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Aku wasiatkan, Allah SWT wasiatkan kepada kalian pada anak-anak kalian bahwasanya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan. Surat An-Nisa ayat 11. Wa hadhil ayatul karimah tanazzalat auladu wa auladul ibni. Maka di dalam ayat ini menerangkan tentang adanya anak-anak, sebaik itu anak laki-laki dan anak perempuan bersama dengan auladul ibni, yaitu cucu, baik itu cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari anak laki-laki. Tentunya bang, tentunya kalau ada anak, baik itu anak laki-laki, kalau ada anak laki-laki si mayit, tentunya apa? Cucu tidak dapat ya. Karena asobah atau mengambil ada sisanya satu saja. Kalau enggak ada anak kandung, berarti cucunya. Kalau enggak ada anaknya, baik itu tua bukan kandung atau anak, ada anaknya si mayit, maka cucu enggak dapat. Nanti insya Allah akan diterangkan di dalam Al-Hajab nanti selanjutnya. Asalis golongan yang ketiga, al-ukhtus syaqiqatu fa'aksar ma'al akhis syaqiq fa'aksar. Saudara perempuan sekandung, baik itu satu atau lebih, bersamaan dengan adanya saudara laki-laki sekandung, satu atau lebih ya. Karena yang bikin apa? Mengambil harta karena adanya laki-laki, yaitu saudara laki-laki sekandung. Al-Rabi'u al-Ukhtu li'ab fa'aksar ma'akhi li'ab fa'aksar. Yang keempat, saudara perempuan sebapak, baik itu satu atau lebih, bersamaan dengan saudara laki-laki sebapak, satu atau lebih. Jadi saudara perempuan sebapak dan adanya saudara laki-laki sebapak. Maka ini bisa mengambil harta dengan sisa. Wa dalil hadainil sinfain qaulullah ta'ala, dan dalil dari kedua kelompok ini firman Allah Ta'ala, wa in kan ihwatur rijala wa nisaa au faliz zakari mislu hadzil unsayain. Dan jika mereka adalah saudara-saudara, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu sekandung atau sebapak, faliz zakari mislu hadzil unsayain, maka bagian laki-laki ini dua kali daripada bagian perempuan. Fatana zalatul ayatul karimah wadalul waladul abawaini wa waladul abi. Maka di dalam ayat ini terkandung penyebutan, yaitu adanya waladul abawain wa waladul abbi, anak dari kedua orang tua, dan juga anak dari bapak. Maksudnya di sini adalah saudara sekandung dan saudara sebapak. Fa'ulal arba'atu minadz-dzukur, maka dari mereka yang empat kelompok ini dari laki-laki, yaitu al-ibnu, jadi kan campur ya kan, saudara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung. Kemudian saudara laki-laki si bapak dan saudara perempuan si bapak. Maka dari keempat kelompok ini yang menjadi inti ya kan, yang menjadi inti kan, inti orang-orang yang menyebabkan taksib atau mengambil harta warisan dengan abang dengan sisanya, yaitu adanya al-ibnu, yaitu anak laki-laki dari golongan pertama. Kemudian ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ini golongan yang kedua. Wa akhu syakik, dari golongan yang ketiga, yaitu adanya saudara laki-laki sekandung. Wal akhu li'ab, kemudian adanya saudara sebapak, yaitu dari golongan keempat. Dari sumahum akhawatuhum min tariqit ta'sibihim, sehingga dengan adanya keempat orang ini sebagai inti, maka akan mempengaruhi dari saudara-saudara yang perempuan ya, menjadi mengambil dengan cara sisa. Amma man adahum minadzukur fala tarisu akhawatuhum ma'ahum syai'an. Adapun selain daripada yang telah disebutkan, maka saudara-saudara perempuan mereka tidak bisa ya, mewarisi atau mengambil harta warisan dengan mereka sedikitpun. Wadzalika ka'abna'il ikhwah wal a'mami wa abna'ul wa abna'il a'mam. Begitu juga seperti anak-anaknya saudara laki-laki, anaknya saudara-saudara laki-laki tentunya akan tentunya akan juga bisa mengambil harta sisanya seperti yang telah disebutkan di atas, itu anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki dan anak-anak laki-laki dari paman-paman. Ini yang al-asbah bil ghaib. Mereka mengambil harta sisa karena bersamaan dengan adanya orang-orang laki-laki, karena adanya laki-laki namanya ini bil ghaib. Anak perempuan karena ada anak laki-laki, cucu perempuan karena ada cucu laki-laki, ya. Saudara perempuan sekandung karena ada saudara laki-laki sekandung. Saudara perempuan sebapak karena adanya juga saudara laki-laki sebapak. Al-qismu salis al-asabatu ma'al ghair. Bagian yang ketiga yaitu asobah ma'al ghair, orang-orang yang mengambil sisa namun dengan orang yang tidak sederajat. Ma'al ghair yaitu orang yang tidak sederajat. Wahum sinfani, mereka itu ada dua kelompok. Al-awal yang pertama, al-ukhtus syaqiqah fa'aksar ma'a bintu fa'aksar aw bintul ibni fa'aksar. Yang pertama, saudara perempuan sekandung satu atau lebih, saudara perempuan sekandung atau lebih bersamaan dengan anak perempuan si mayit satu atau lebih. Anak perempuan si mayit satu atau lebih. Atau bersama dengan bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki satu lebih. Maka ini bisa mengambil sisanya. Yaitu pada intinya antara saudara baik itu sekandung atau sebapak bersamaan dengan anak perempuan atau bersamaan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Intinya seperti itu. Wa hadza qala jumhur ulama min as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahu ana akhawat li abawain aw li ab asabah ma'al banat aw banatil ibni. Maka ini adalah pendapat jumhur ulama dari para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang setelahnya. Mereka menyatakan bahwasanya saudara-saudara perempuan sebapak seibu, sebapak atau sekandung, saudara-saudara perempuan sekandung atau saudara-saudara perempuan sebapak ini mengambil harta sisa dengan anak-anak perempuan si mayit atau cucu-cucu perempuan dari anak lagi. Wa daliluhu ma rawahu jama'ah ila Muslimah wan Nasa'i. Mereka membawa dalil hadis yang diriwayatkan secara jama'ah kecuali Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Anna Aba Musa radhiyallahu anhu su'ila an bintin wa binti ibni wa ukhtin. Bahwasanya Abu Musa Al-Asy'ari ditanya tentang bagian, yaitu satu anak perempuan, dua cucu perempuan dari anak laki-laki, tiga saudara perempuan. Bagiannya berapa itu? Ditanyakan sama ditanyakan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Berapa bagiannya anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan? Waqala, maka jawab Abu Musa Al-Asy'ari, lil binti an-nisfu. Anak perempuan mendapatkan setengah. Wal ukhti an-nisfu. Adapun untuk saudara perempuan juga dapat setengah. Waqala lisa'il. Kemudian Musa berkata kepada si penanya, wa'ti ibna Mas'udin. Fa sayata bi'ani. Abu Musa menjawab dengan jawaban yang tidak yakin. Maksudnya tidak yakin. Kemudian Abu Musa bertanya, berkata kepada si penanya, wahai si penanya, coba kamu tanyakan kepada Ibnu Mas'ud saja, dan aku akan mengikuti pendapatnya Ibnu Mas'ud. Paham ya? Ditanya, dia menjawab Abu Musa namun tidak yakin. Maka si penanya disuruh untuk menanyakan lagi perkara ini kepada Ibnu Mas'ud. Ya, dengan berkata, juga aku akan mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud karena lebih alim ya. Ibnu Mas'ud lebih alim tentang perkataan dari kalangan Ma'ata Ibnu Mas'ud. Fa'abaruhu biqali Abi Musa. Tatkala si penanya tadi datang kepada Ibnu Mas'ud dan menghabarkan tentang pendapatnya Abu Musa, waqala, maka Ibnu Mas'ud berkata, laqad dalaltu idan wa ma ana minal muhtadin. Sungguh aku menjadi sesat apabila sungguh aku kalau begitu menjadi sesat, dan semoga saya termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Aqdi fima bima qadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Aku akan menentukan apa-apa yang telah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa sebagai apa namanya? Jawaban yang apa? Menghormati pendapat orang lain, dan Ibnu Mas'ud tahu kalau apa jawabannya Abu Musa itu salah. Ditambah namun dengan adab dan dengan apa namanya, tidak menyalahkan maksudnya. Dan nanti akan jawabannya akan diketahui dengan jawaban tersebut tanpa menyinggung pendapat yang pertama. Untuk bagaimana para sahabat menghargai sahabat yang lain, walaupun tahu itu adalah banyak salah, namun bahasanya enggak seperti itu, seperti itu enggak. Abu Musa salah seperti ini, itu enggak seperti itu. Nah, ini bahasa-bahasa sebenarnya bahasa-bahasa yang ya, otomatis apa ya, kasar, tidak menghormati saudaranya, kurang beradab. Kalau kita mungkin seperti itu, salah itu. Yang benih loh. Tapi para sahabat adalah orang-orang yang tinggi akhlaknya, menjaga kemuliaan saudaranya. Sungguh aku telah sesat. Maksudnya kalau tidak mengikuti ketentuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku akan tentukan sebagaimana yang ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lil binti an-nisfu, untuk anak laki-laki setengah. Wali ibnatil ibni, untuk anak perempuan setengah. Keliru ya. Wali ibnatil bin ibni as-sudus, dan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki sudus, seper 6. Takmilata sulusain, sebagai pelengkap 2/3. Sebagai pelengkap 2/3. Kenapa? Sama-sama perempuan ya. Yang satu anak perempuan, yang dua cucu perempuan. Sama-sama perempuan disebut dengan anak juga, namun derajatnya lain. Sehingga anak perempuan setengah, karena jumlahnya 2, sehingga yang cucu perempuan mendapatkan 1/6 sebagai pelengkap dari 2/3 adanya 2 anak perempuan. Wa ma baqiya lil ukhti, adapun sisanya untuk saudara perempuan si mayit. Bisa dibayangkan bagi ya. Disebut dengan ma'al ghair. Kalau bil ghair sederajat. Kemudian selanjutnya Syekh Habibullah Ta'ala menyatakan wahada wal asabatu bin nafsi man ing farada minhum khaza jami'al mal. Ada jami'al mal. Dan ini dengan sendiri bersendirian ini bisa ngaruh hartanya. Seperti satu anak laki-laki ini bisa seluruh dari sisanya. Rikali kita bagaimana penasaran ayat 176 wa wa yarisuha illam yakul laha walad. Dan dia bisa mengambil harta warisannya jika tidak punya anak. Fa warasa bi hadzal ayah al-akhu. Maka di dalam ayat ini yang dimaksud adalah al-akhu, yaitu saudara laki-laki. Jamil amal, jamil amali ukhtihi, yaitu seluruh harta saudaranya. Watan faridul asabatu bin nafsi bihadal hukmu, bihadal hukmi. Dan dia bisa mengambil sendirian harta sisanya pada hukum ini. Wa yusyarikuna baqiyatul baqiyata asabati fi annahum idza kanu ma ashabil furudi yakhuduna ma baqiya. Dan juga mereka juga bisa berserikat mengambil sisa bagian apabila mereka bersama dengan ashabul furud, orang-orang yang telah ditentukan masing-masingnya di dalam Al-Quran, sehingga mereka bisa mengambil secara sisa. Dikalihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilhaqu al-faraidha bi aliha fama baqiya fa'ula rajulun zakar. Gabungkanlah orang-orang yang mengambil yang telah ditentukan dari orang-orang yang berhak, ada pun sisanya maka untuk orang-orang laki-laki. Wa illam yabqa syai'an ba'dal furud, satu apabila memang harta warisan itu tidak sisa maka mereka tidak mendapatkan. Seperti saudara, ya kan, saudara laki-laki tatkala ada anak laki-laki yang tidak dapat saudara laki-lakinya karena telah diambil oleh anak laki-laki, nggak sisa lagi sudah. Anak laki-laki maka saudara-saudara tidak dapat. Hada wal asabati jihatu siten. Dan untuk asobah pengambilan secara sisa ini ada 6 arah, 6 sisi. Ya, jihatu bunuwah dari sisi atau arah anak-anak. Laki-laki. Suma jihal ubuwah. Kemudian dari arah bapak-bapak. Suma jihal ukhuwah. kemudian dari arah saudara-saudara laki-laki. Semajiatu ibnil ikhwah, kemudian dari arah anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki. Semajiatul alwala, kemudian dari arah alwala yaitu harta budak yang dibebaskan. Barwala ukama sababu bawa asobah sababuha nikmatul mu'tak atau nikmatul mu'tak ala roki kihi bil etki. Itu harta sisa yang diambil karena sebab seseorang memberikan kenikmatan kepada budak yang telah dimerdekakan. Wadilu qawlu ta'ala sallallahu alaihi wasallam, inna al-wala'u liman ittaqa. Dan hendaklah al-wala, harta warisan si budak yang meninggal, maka sisanya diambil oleh orang yang membebaskan. Yang mana? Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi kalau di sini ada summa, jadi kalau sudah ada anak laki-laki, tentunya dari arah bapak sudah tidak ngambil sisanya, ya kan? Kalau ada anak laki-laki, maka dari arah bapak sudah tidak mengambil sisanya. Kalau enggak ada anak laki-laki, adanya bapak, maka bapak yang mengambil sisanya. Kalau enggak ada bapak, enggak ada anak laki-laki, maka yang mengambil sisanya adalah saudara-saudara laki-laki. Gitu. Kalau enggak ada anak laki-laki, enggak ada bapak, enggak ada saudara-saudara laki-laki, maka yang ambil adalah anak-anak dari saudara laki-laki. Contoh mungkin yang kurang ini paman ya, disebut ya. Soalnya yang paman belum disebut ini. Kalau 6 berarti di sini harusnya pamannya. Seperti tadi, paman terus masuk dari orang laki-laki yang mengambil sisa. Sama ya cetakannya. Baulah dalam suap ini aja dulu. Barakallahu fikum, wassallallahu ala muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah masih dilanjut keterangannya karena masih ada langkah-langkah di dalam orang-orang yang mengambil secara sisa.